Ketahuilah, wahai saudaraku, kebenaran itu dihitung dari ad-dalil, dilihat dari dalilnya, dianggap dari dalilnya. Jika dalilnya adalah sahih, na'am, dia alal haq. Tapi kalau dia tidak ada dalilnya, maka dia alal batil. Hala, itulah tolak ukur, bukan kebanyakan atau sedikitnya. Dilihat dari al-haq, dia alal haq atau alal batil. Kalau dia alal batil, dia harus kebatilan walaupun banyak, percuma. Kenapa? Karena Allah SWT menilai dari kebenarannya, bukan banyaknya. Hala. Dengan itulah Allah SWT mengingatkan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Kebanyakan orang berbuat kesyirikan, berbuat syirik. Kebanyakan orang berbuat kebid'ahan, berbuat bid'ah. Naam, kebanyakan manusia berbuat maksiat, berbuat maksiat. La. Tapi dihitung dari benar atau tidaknya. Hak atau batil.